di dunia ini hanya engkau satu yang ku dapat dari belahan bumi utara hingga kutub selatan hanya dirimu biar seribu wanita manis datang padaku namun sungguh diriku tiada tergoda. Datang padaku namun tunduk